Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam Purbalingga rahimani wa rahmatumullah. Demikian juga bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, baik itu yang di Kebumen, Wonosobo, Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, dan yang lainnya, rahimani wa rahmakumullah. Dan juga para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di tengah-tengah guyuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan sampai ke majelis ini. Mudah-mudahan usaha kita ini dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah amal saleh yang menambah beratnya timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki hadis kelima dari bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah. Hadis kelima tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, qala al-muallifu rahimahullahu taala, wa an Abi Yazid ma'ni ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum, dari Abu Yazid. Abu Yazid itu kunyah. Kunyah itu adalah masudira bi asbi abin aw ummin. Kunyah itu biasanya diawali dengan kata-kata abu atau ummu. Abu Yazid, Abu Muawiyah, Abu Ahmad, Ummu Yazid, Ummu Muawiyah, Ummu Ahmad. Dan biasanya kunyah itu dinisbahkan kepada anak laki-laki yang paling besar. Biasanya seperti itu. Ya. Kalau ada anak laki-laki yang pertama bernama Abdurrahman, ya berarti Abu Abdurrahman. Ya. Kalau ada yang anak laki-laki yang pertama bernama Ukasyah, ya Abu Ukasyah. Kalau ada yang bernama anak laki-laki yang pertama bernama Usama, ya Abu Usama. Dan begitu seterusnya. Ini adalah Abu Yazid. Berarti bapaknya Yazid, ya. Dia punya anak yang namanya Yazid. Siapa nama Abu Yazid? Ma'an. Namanya adalah Ma'an. Jangan dibaca dengan bahasa Purbalingga Mangan. Ya. Namanya Ma'an. Ya, ain. Tidak ada huruf nga di dalam apa? Di dalam bahasa Arab, ya. Jadi wa an Abi Yazid ma'ni ibni Yazid, Ma'an anaknya Yazid. Berarti Abu Yazid itu bapaknya namanya Yazid, anaknya juga namanya Yazid, Ma'an bin Yazid. Yazid itu nama bapaknya Abu Yazid. Dan Abu Yazid punya anak namanya Yazid. Namanya Abu Yazid itu Ma'an. Dari Abu Yazid, siapa Abu Yazid itu? Ma'an. Siapa Ma'an itu? Anaknya Yazid. Siapa Yazid itu? Yang kedua, anaknya Ahnas. Jadi Abu Yazid itu adalah Ma'an bin Yazid bin Ahnas. Kenapa kok diperbincangkan masalah ini? Karena dikatakan di sini, kata Al-Imam An-Nawawi, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Abu Yazid yaitu Ma'an, dan bapaknya yang bernama Yazid, dan kakeknya yang bernama Ahnas, itu adalah sahabiyun. Mereka semuanya sahabat. Orang mendapat gelar sahabat itu tidak mudah. Nyatanya yang dapat gelar sahabat sekitar cuma berapa? 100 ribu. Setelahnya enggak bisa dapat gelar sahabat, yaitu tabi'in. Karena gelar sahabat itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertemu, bukan hanya sezaman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bertemu langsung, bertemu melihat Nabi. Kemudian bukan hanya bertemu, dia beriman. Kalau hanya ketemu saja banyak. Abu Jahal ketemu, Abu Lahab juga ketemu, Abu Talib juga ketemu, Abdul Muttalib juga ketemu kakeknya, ya. Atau banyak sekali orang-orang kaum musyrikin yang ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak bisa disebut sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman. Jadi ketemu dan beriman. Kemudian yang ketiga syaratnya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasul, bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal dalam keimanan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat, kemuliaan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada para sahabat, dan para sahabat ridho kepada Allah. Luar biasa. Ini gelar yang luar biasa yang disematkan oleh Allah kepada para sahabat. Makanya kalau ada orang mencela sahabat, itu berarti kebangetan, ya, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran menegaskan para sahabat itu semuanya ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepada mereka. Tidak mungkin keridhoan Allah itu salah, tidak mungkin. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa atau banyak sekali sahabat Nabi murtad menjadi kafir sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bohong. Ya, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu murtad sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hanya tersisa beberapa gelintir sahabat yang masih beriman. Ya, diantaranya Abu Dzar, Salman Al-Farisi, mereka sebutkan seperti itu, Ali bin Abi Thalib. Ya, ini adalah perkataan bohong. Kenapa? Karena yang namanya sahabat enggak mungkin murtad. Yang namanya sahabat, sahabat itu syaratnya apa? Tiga. Satu, ketemu Nabi. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kalau murtad itu bukan sahabat. Maka kata-kata sahabat murtad itu tidak benar. Dari kata-katanya saja sudah salah. Kenyataannya juga tidak benar. Kalau yang mereka maksudkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya para sahabat yang asrah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk surga, diantaranya mereka itu semuanya adalah masuk ke dalam apa? Keluar dari agama Islam, ini bohong. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, ayat radhiyallahu anhum wa radu tidak dicabut oleh Allah. Tetap ada. Tidak mungkin Allah ridhonya salah. Tidak mungkin. Maka kalau ada orang kok mengatakan seperti itu, berarti ketahuilah ini adalah kata-kata dusta. Nah, ini ma'an, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, tiga-tiganya sahabat juga, subhanallah. Sahabat, putra sahabat, cucu dari sahabat. Luar biasa ini. Ya, luar biasa. Tiga-tiganya berarti orang yang diridhoi oleh siapa? Oleh Allah. Subhanallah. Orang yang diridhoi, keturunan orang yang diridhoi, keturunan orang yang diridhoi. Ya, jadi enggak gampang meraih gelar sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya. Maka kemudian ternyata Allah melihat dan mendapatkan bahwasanya hati para sahabat itu adalah hati yang paling baik. Jadi memang kenapa kita enggak dipilih jadi sahabat? Hati kita kurang pas jadi sahabat. Allah tahu. Kalau Allah tahu bahwasanya hati kita baik dan pas, cocok untuk jadi sahabat, niscaya kita hidupnya enggak sekarang. Ya, kapan? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para sahabat Rasul itu adalah betul-betul orang-orang pilihan. Demikian. Qal berkata Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid, Ma'an putra dari Yazid. Ma'an sendiri punya anak namanya siapa? Yazid. Dalam bangsa Arab biasa seorang untuk menghormati bapaknya itu biasanya menamai anaknya dengan nama bapaknya atau nama kakeknya. Makanya biasanya kalau dalam contoh ini Ma'an itu punya bapak namanya siapa? Yazid. Nah, kemudian Ma'an punya anak laki-laki. Untuk menghormati bapaknya maka anaknya dinamakan juga siapa? Yazid. Ya, dinamakan siapa? Yazid. Jadi jenengnya ada Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Itu biasa kalau dalam bahasa, kalau dalam bangsa Arab. Ya, kalau wong Jawa jenenge dawa moler-moler. Ya, Susanto, Biantoro, Sosondro, Susantoro misalnya begitu ya. Nama nabi aja 5 semuanya digabung menjadi satu. Itu kalau orang Indonesia. Muhammad, Ismail, Ibrahim, Yunus, Yusuf jadi satu misalnya. Ya. Masya Allah. Kalau Arab itu namanya pendek, singkat. Saleh misalnya, Sadiq misalnya, Ma'an, Yazid, Muawiyah, ya, Muhammad, Ahmad dan seterusnya. Naam. Qal berkata Ma'an. Ma'an berkata, "Kana abi, dulu bapakku, bapaknya Ma'an, Yazidu yang bernama Yazid, dulu bapakku yang bernama Yazid, akhraja dananira, mengeluarkan beberapa keping dinar." Mengeluarkan beberapa keping dinar. Yatasaddaqu biha. Dia bersedekah dengan keping-keping dinar tersebut. Insyaallah. Fawadha'aha 'inda rajulin fil masjidi. Fawadha'aha, maka diletakkanlah keping-keping itu di atau diserahkanlah keping-keping itu kepada seseorang di masjid. Ya, ini diwakilkan. Tolong nanti kalau ada yang membutuhkan, diberikan. Dititipkan pada seseorang di dalam masjid. Tolong kalau ada orang yang membutuhkan, berikan keping-keping ini kepada orang tersebut. Siapa yang datang? Jadi bapaknya Ma'an sedekah, titip pada seseorang. Ya, nunggu, barangkali ada fakir miskin lewat. Ya, nanti kalau ada fakir miskin lewat, butuhkan kasih, kata Yazid. Ini yang cerita Ma'an, anaknya Yazid. Fajitu, maka yang datang siapa? Ma'an. Siapa yang Ma'an itu? Anaknya Yazid, anaknya yang sedekah tadi. Ya. Fa'akhadtuha, maka aku pun ambil sedekah itu. Karena memang kriterianya masuk. Masya Allah, Yazid bapaknya orang kaya, sementara Ma'an orang miskin. Jadi kaya enggak harus anaknya apa juga kaya. Begitu pula sebaliknya, begitu. Fa'ataituhu atau fa'ataituhu biha. Maka setelah aku ambil dinar-dinar itu dari masjid dengan izin orang tadi tentunya, aku bawa dinar itu pulang ke rumah. Maka begitu melihat dinar-dinar itu aku bawa, bapakku Yazid melihatnya. Loh. Lah ini rak. Dinar yang tak letakkan di masjid itu toh? Maka berkata bapakku, faqala wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah sedekahku itu bukan aku tujukan untuk kamu. Aku ingin sedekah memang, tapi aku enggak mengharapkan kamu yang ambil. Saya sama sekali enggak ingin kamu yang ambil. Yang ambil tuh biar orang lain. Ya. Kemudian kata Ma'an, ya Ma'an wong sudah dapat emas, ya, sudah dapat sedekah, dia merasa berhak. Ya, karena dia juga merasa miskin, dia ambil itu hartanya. Kemudian dimarahi sama bapaknya, bukan kamu, sedekah itu bukan untuk kamu. Kata Ma'an, fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun adukan bapakku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya. Enaknya zaman dahulu. Kerengan, bertengkar, ada yang nengai, datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laporkan permasalahannya, kemudian minta jalan keluarnya. Adapun zaman sekarang, sebagian muslimin kalau bertengkar enggak butuh penengah. Apa? Diselesaikan sendiri. Menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya di lapangan. Ya, teman-teman. Ya, subhanallah. Sampai terkadang sampai tingkat dai pun ya, ingin menyelesaikan masalah itu pinginnya adu otot gitu. Siapa yang paling kuat di antara kita? Ini tidak benar seperti itu. Kalau memang sulit mendamaikan di antara dua orang, coba cari penengah. Ya, cari penengah. Ini enaknya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'an melaporkan bapaknya. Ya, diadukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kondisinya. Ini bapak saya bersedekah, dititipkan sedekah itu kepada seseorang di masjid. Dia inginkan orang-orang fuqara yang mengambil hartanya, tapi saya yang datang dan saya merasa berhak karena saya juga miskin, maka saya ambil harta itu. Begitu saya bawa pulang ke rumah, ternyata bapak saya tidak ridho. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka ma nawaita ya Yazidu. Wahai Yazid bapak Ima'an, hei Yazid bapak Ima'an, engkau sudah mendapatkan apa yang kau niatkan. Sedekah Musa, sedekahnya sudah apa? Sudah sah. Walaka ma'akhatta ya Ma'nu. Dan kamu wahai Ma'an, kira-kira jawabannya bagaimana? Balekno begitu? Walaka ma akhatta ya ma'an. Apa artinya? Walaka ma akhatta ya ma'an. Dan kamu wahai ma'an, kamu berhak untuk mengambil apa yang telah kamu ambil. Kamu berhak memiliki apa yang telah kamu ambil. Ya, subhanallah. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis yang sangat agung, ya, yang menerangkan kepada kita tentang masalah niat. Di sini jelas, laka manawaita ya Yazidu, wahai Yazid, engkau sudah mendapatkan niatmu, ya. Sementara engkau wahai Ma'an, harta yang kau ambil boleh kau miliki karena memang kamu berhak. Meskipun bapakmu enggak menginginkan kamu, ya, tapi kan syaratnya pas. Kamu miskin, bapakmu juga pengin orang miskin. Nah, insyaallah dari hadis ini akan kita ambil beberapa pelajaran yang berharga, ya. Dan pelajaran masalah niat nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Di sini akan saya ambil dulu tentang faedah-faedah secara berurut. Apa faedah hadis ini? Yang pertama adalah kecintaan sahabat untuk bersedekah. Kecintaan sahabat untuk bersedekah. Mereka memang memiliki kecintaan untuk bersedekah. Dan kita sudah pernah sampaikan bagaimana Abu Bakar bersedekah. Dan sudah pernah kita sering dengar juga bagaimana Umar bersedekah. Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya, Umar bersedekah dengan sebagian atau separuh hartanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga demikian. Kemudian yang lainnya, Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala anha juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah. Harta itu di tangan mereka, akan tetapi akhirat di hati mereka. Dunia itu di tangan mereka, tapi karena dunia itu enggak masuk ke hati, untuk melepaskannya sangat sangat mudah. Beda dengan kita, wis sitik mlebu hati, sudah sedikit masuk ke dalam hati, sehingga ketika akan melepas itu mikirnya apa? Aduh, jadi apa tidak ya? Jadi apa tidak ya? Jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi. Lengitung tidak jadi terus. Masya Allah. Jadi untuk melepas itu berat. Beda dengan sahabat, mereka kaya sebagian mereka, Masya Allah. Dan sebagian mereka juga miskin. Tapi bedanya, atau mereka sama saja, antara yang kaya dan yang miskin, ketika melepas harta itu enak semuanya. Lihat dalam perang Ahzab atau dalam perang Tabuk, ya, di antara sahabat ada yang membawa, ya, sekian banyak harta diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang cuma sedekah dengan satu sok kurma, satu sok. Begini, satu sok sekitar 3 kilo lah. Ya. Sekitar cuma 3 kilo. Itu harta dia. Ya itulah yang diinfakkan. Tidak tanggung-tanggung, istilahnya begitu, ya. Ini kecintaan mereka kepada sedekah. Dan lihat bagaimana Yazid pada kesempatan ini dia bersedekah dengan dananir. Dananir itu jamak dari apa? Dinar. Berarti bentuk plural dari dinar. Kalau dinar itu satu. Kalau dananir berarti apa? Banyak. Padahal satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Berapa itu? Sekitar 2 jutaan. Ya, 4,25 kalikan 500 ribu, sekitar 2 juta. 2 juta. Berarti ini kan dananir 2 juta ping. Ya. Wah, kalau begitu kita enggak bisa menyaingi sahabat nih. Ya. Kita kalau mau sedekah saja pakai uang apa? Sing wis lutuk, ya, warnanya abu-abu atau warna hijau lumut misalnya. Ya. Warna biru, warna merah paling jarang kan begitu. Enggak masalah. Berapapun yang Anda infakkan, enggak usah khawatir. Allah akan menerima. Sedikit juga akan diterima oleh Allah, apalagi banyak. Asalkan apa? Ikhlas. Ya. Asalkan ikhlas. Enggak bisa seorang berbangga-bangga, saya sedekahnya lebih banyak dari kamu. Karena apa? Seorang itu belum tentu ikhlas dalam sedekahnya. Maka yang penting ikhlas. Bagaimana dia ikhlas? Sebisa mungkin banyak. Tapi kalaupun bisanya cuma sedikit, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah itu menghitung sedekahnya bukan dari 1000 atau 2000-nya. Tapi Allah melihat darahnya. Apa itu darah? Ditimbang. Ya, kalau darah itu adalah seberat biji darah. Atau saghirun namal, semut yang kecil. Ada yang bawa uang, ya. Taruhlah uang, ya. Uang sing lecek gitu ya. Ada uang 2000, 3000, 4000, ya. Itu kan lembaran uang. Itu bukan dihitung angkanya, ikhwan. Saudara-saudara sekalian. Tapi akan ditimbang oleh Allah dengan darah. Coba bayangkan satu uang itu berapa darah itu. Kalaupun secuil pojokan duit itu laku, kemudian kita infakkan, maka Allah akan menghargainya. Karena dia itu punya ukuran darah. Kalau orang sekarang kan atom ya. Tapi yang benar adalah saghirun naml. Semut-semut yang kecil. Atau biji sawi kecil sekali. Kalau kita bersedekah dengan ini misalnya. Maka ini akan dipreteli sama Allah. Dihitung dengan hitungan dzarrah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Barang siapa yang beramal seberat timbangan dzarrah. Makanya amal soleh juga akan diukur dengan darah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, semua nanti akan diwujudkan dengan bentuk di hari akhirat kelak dan akan ditimbang dengan timbangan yang teliti. Dan sedekah itu subhanallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dinilai dan dipelihara oleh Allah. Dalam satu hadis yang maknanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah seorang dari kita kemudian akan memeliharanya sebagaimana seorang memelihara anak kudanya. Dipelihara terus sampai sara ka mislil jabal, sampai besarnya seperti gunung. Itu sedekah. Makanya betul sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisitqi tamrah." Berlindunglah dari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Ini kalau dibilang separuh kurma, kurma itu sekilo ada yang mungkin harganya 30 real. Itu kurma-kurma yang biasa. Berarti ya 30 real 1 kilo. Kalau di Indonesia kan 30 kali 3000 berapa? 900 ribu 1 kilo 900 ribu. Taruhlah 1 kilo itu. Ya, ada yang kurang dari itu enggak sampai 30, 12 ribu atau 15 lah. 15 real itu ada. Taruhlah 15, berarti uangnya berapa? 450 begitu? Kok banyak banget? 45 ya? 45 ribu. Taruhlah 1 kilo itu ada 50 butir. Atau bukan 50 butir, 45 butir kurma. Berarti 1 kilo berapa butir? 1 butir berapa? 4 atau 1000? 1000 rupiah. Satu kurma, separuhnya 500. Sedekah dengan 500 itu ada harganya. ittaqun nar walau bisikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Nek diregani 500 perak. Siapa di antara kita yang tidak punya uang 500-an hari ini? Tapi terkadang uang 500 itu terbuang sia-sia. Dalam arti apa? Neng ngisor kasur meledak radio peni. Di bawah kasur ada cuma 500 saja. Ya. Kemudian terkadang sudah pokoknya 500, nemu 500 juga. Padahal barangkali 500 itu yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah. Besok pada hari kiamat. Ketika kita sedekah dengan 100 ribu pas gak ikhlas. Tapi ketika 500 gak ada yang lihat. Masya Allah ikhlasnya luar biasa. Ya itu dari situ yang kita harapkan. Amalan-amalan kecil yang terkadang disepelekan oleh manusia, tapi justru dari situ orang-orang yang berilmu mengambil kesempatan. Ya, sementara orang lain berduyun-duyun dalam perkara-perkara yang besar, tapi sambil menampak-nampakkan. Maka orang-orang yang berilmu tetap berlomba-lomba dalam hal yang besar, tapi tidak menyia-nyiakan yang kecil. Makanya dikatakan Yahya bin Mu'ad, ya, seorang ulama, dia mengatakan ma'arifu habbatan tazinu jibala dunya illa min sadaqah. Saya tidak pernah mengetahui satu biji yang bisa beratnya seperti gunung di dunia kecuali karena sedekah. Jadi satu biji apa saja kita infakkan, itu kalau memang mendatangkan manfaat, biji tersebut mendatangkan manfaat, maka ketika kita sedekahkan akan diambil oleh Allah, dipelihara oleh Allah sampai seperti sebesar gunung. Maka tasaddaqu, banyak-banyak bersedekah. Ya, banyak-banyak bersedekah. Baik. Kemudian ada satu hadis yang menerangkan bahwasanya sedekah itu macam-macam. Sampai pun sedekah kita terkadang kepada orang yang kaya. Ini diantara contoh ringan sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallah." Sesungguhnya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala mu'min. Kebahagiaan yang engkau sisipkan dalam hati seorang mukmin. Rasa bahagia yang engkau sisipkan ke dalam hati seorang mukmin. Jadi bagaimana kita membuat saudara kita yang mukmin itu bahagia, senang, walaupun mungkin hanya dengan kata-kata yang sederhana, bukan dengan harta. Karena kebahagiaan itu bisa dengan macam-macam, dengan kata-kata, dengan bantuan tenaga, bantuan pikiran, ya, usulan-usulan yang barangkali melonggarkan hatinya, yang dia akan senang merasa berterima kasih sekali. Ada dengan harta juga. Ini mukmin. Mukmin siapa saja. Terlebih lagi adalah keluarganya. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati keluarganya. Kepada ibunya. Ya. Ini termasuk birrul walidain. Dan juga termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sedekah yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amal perbuatan itu sedekah. Setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Jadi berbuat baik, membahagiakan orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, membahagiakan istri, membahagiakan anak, anak membahagiakan orang tua, membahagiakan saudaranya, itu semuanya adalah sururun tudkhiluhu ala mu'min. Kebahagiaan yang engkau masukkan dalam hati seorang mu'min. Dan itu termasuk ahabbul a'mal ilallah. amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taksyifu anhu kurban. Engkau hilangkan kesusahan dari dia. Ngangkat barang kaboten. Ya, maka dibantu. Ya. Dia orang mungkin sedang mengangkat sejumlah barang yang besar, dibantu. Ya, lebih-lebih lagi kalau hal ini ya masalah keluarga. Ya, melihat misalnya anaknya kesulitan ngerjakan PR, gimana? Digarap apa dibantu? Dibantu. Ya, melihat suaminya ya apa namanya? Sulit benake gendeng, gimana ibu-ibu? Dibantu ya, ngulungke gendenge misalnya begitu. Atau melihat istrinya kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga misalnya, dibantu. Demikian. Kemudian autaq di anhudainan, atau engkau melunasi hutangnya. Masya Allah. Namanya melunasi hutang itu tidak harus apa? Semuanya. Datang seorang, datang kepada kita, berapa hutangnya, siap nanti saya lunasi. Hutangnya ternyata banyak. Oh ya, enggak jadi. Bukan begitu. Ya kita bantu sebisa mungkin. Ini adalah sebuah ahadul a'mal ilallah ya azza wa jalla. Ya. Kemudian autat rudaan hujuan, atau kau beri atau kau hilangkan rasa lapar. Biasanya rasa lapar itu kapan? Siang hari atau malam hari? Siang hari. Nah, sekali-kali ngajak makan. Traktir, ya. Ini ada pahalanya. Meskipun yang ditraktir itu orang kaya. Saya kalau beli gitu bisa, enggak apa-apa, sekali-kali lah, ya. Ditraktir, misalnya begitu. Ini namanya mengusir lapar atau mengusir dahaga, masya Allah. Jadi sedekah itu jalannya banyak, ya. Sedekah itu jalannya banyak. Nah, ini adalah para sahabat bagaimana mereka itu bersemangat dalam menjalankan atau dalam mengamalkan sedekah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini, kita lihat tadi Yazid meletakkan uangnya, menitipkan uangnya pada seseorang di masjid. Apa faedahnya? Faedahnya adalah seorang itu boleh mewakilkan orang lain, mengangkat orang lain menjadi wakil. Seorang boleh mengangkat orang lain menjadi wakil dalam menunaikan sedekahnya, ya. Dan ini tentunya lebih privasi, lebih rahasia. Jadi niatnya bisa lebih apa? Ikhlas. Ya, niatnya bisa lebih ikhlas. Dan orang yang ikhlas dalam bersedekah dan bersembunyi dalam bersedekah itu bisa mendapatkan keistimewaan besok di hari kiamat. Dia akan menjadi salah seorang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan sekiranya Anda, kita tidak ingin ketahuan bahwa harta yang dibagi itu adalah harta kita, maka kita wakilkan pada seseorang, tolong bagi harta saya ini, tapi tolong jangan bilang ke siapa-siapa dari siapa harta ini. Ya, demikian. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, di sini Ma'an menceritakan tentang bapaknya, yaitu Yazid, tentang kebiasaan bapaknya bersedekah. Maka dari sini bisa diambil faedah, seseorang itu boleh menceritakan kebaikan orang lain. Seseorang boleh menceritakan kebaikan orang lain. Supaya apa? Ya, supaya orang lain bisa niru tentang kebaikan orang tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan itu pula, Ma'an di sini juga menceritakan dia menerima uang yang banyak. Berarti faedahnya apa? Boleh seorang itu cerita kalau dapat uang. Karena ini termasuk tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ya, fahaddits Adapun nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Akan tetapi dalam menceritakan nikmat yang kita dapatkan, jangan kepada sembarang orang. Kenapa? Khawatir mbok hasad. Nek ning kepingin tok ndak apa-apa. Kalau cuma hanya sekedar kepingin mungkin ndak ada masalah. Tapi khawatirnya apa? Hasad. Ya. Kata syair mengatakan, wa kullu dzi na'imin mahsudu. Dan setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti rawan kena hasad. Rawan dihasadi. Ayu kanca-kancane, "Loh, jane wong si ayu temen, dong ayune nggo aku." Gitu, ya. Ada orang kok cantik sekali, saya kok kayak gini, hasad. Tak dongakaken, ya. Tak doakan. Mudah-mudahan apa? Ayune pindah. Ayune pindah, eleke juga pindah. Orang ganteng juga begitu. Orang kaya juga begitu. Ya. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu rawan kena penyakit atau rawan terancam oleh hasadnya orang lain. Ya. Makanya kalau punya kenikmatan, jangan sembarangan diceritakan kepada setiap orang. Sebagaimana adab ketika seorang mimpi baik. Perintahnya diceritakan, tapi bukan kepada sembarang orang. Kepada siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang artinya, jangan kau ceritakan mimpimu kecuali pada orang yang mencintaimu. Supaya apa? Supaya dia tidak menafsirkan mimpinya dengan tafsiran-tafsiran yang jelek. Mau bengi nyong mimpi, ah, mimpi apa? Untuk emas gede banget. Gede banget. Lah, kuwi arep mati. Waduh. Ya. Katanya mau dapat emas besar sekali karena hasad. Waduh, jangan-jangan ini temanku ini akan dapat rezeki yang besar. Ah, itu arep mati. Lu kok bisa? Iya. Sing jenenge wong mati kuwi. Warisane akeh. Lah kuwi emas iku. Lah, penafsirannya apa? Disimpangkan karena orangnya hasad. Makanya kalau cerita mimpi yang baik pun jangan Anda ceritakan kecuali pada orang yang cinta kepada Anda. Nah, ini juga begitu, hati-hati. Cerita tentang rezeki yang Anda terima, kebaikan yang Anda terima, tidak kepada sembarang orang. Ini adalah di antara faedah hadis ini. Insyaallah masih tersisa sekian faedah, akan kita sampaikan insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.